Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Dia ada kebutuhan namanya ada sekitar kita ada misalnya satu bulan kita sekian besar seperti satu bulan ini dan mungkin karena uang itu nikah katanya ada tempatnya tahu juga saya masih saya bilang boleh ya itu semua tergantung kerebaan yang ada kalau dari bahwa suami istri masya Allah apalagi begitu hartanya punya suami istrinya dikasih kebebasan pakaian seperlumu dan se kepentingan kamu, masya Allah itu luar biasa itu. Ya. Cuma jangan lupa nanti urusan masalah urusan tentang masalah warisan dan segala macam itu harus ada pemilahan-pemilahan. Terakhir, suka salah terakhir. Tentang urutan mempelajari kitab. Kenapa? Tartibnya harusnya lebih dasar lagi. Qawaidul Arba, Suluh Salata, Suluh Sita, Awaqidul Islam. Baru kita naik, bisa langsung ke Syubhat, bisa langsung ke Kitab Tauhid. Kalau yang temukan matan Kitab Tauhid, didahulukan. Baru kemudian ke Syubhat. Dikarenakan yang itu pembantahan kepada Syubhat kaum musyrikin. Kalau kamu nggak memiliki asal yang kokoh, antum akan bingung untuk mempelajari ini. Tapi kalau antum mau kan syarah kitab tauhid itu Fathul Majid besar itu. Dahulukan kasih syubhat baru kemudian Fathul Majid. Wallahu a'lam bishawab. Nakfilah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.